sibuk kerja. Bisa bikin stres, nganggur terlalu lama. Juga bisa stres, kekasih main gila. Bisa stres, kenakalan remaja. Juga bikin stres. Bisa stres.